tempuh dengan langkah pasti. Namun seringkali kau rintangi karena kau anggap tak mampu. Rasanya tak percaya kau melemahkan hati. Jangan lemah berat beban langkahku. Jangan kau surutkan.